Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah dan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Wa amma binisbati li akdin nikah. Ya, itu sekarang. Baik. Wa amma binisbati li akdin nikah. Ini terkait dengan, masih terkait konsekuensi hukum atas pelanggaran aturan ihram. Wa amma binisbati li akdin nikah, adapun terkait dengan pelanggaran aturan ihram dengan melakukan akad nikah saat berihram, fala yajibu fidzalika fidyatun, maka tidak ada kewajiban bayar fidyah pada pelanggaran itu. Wa innama yakunul 'aqdu fasidan, hanyalah sesungguhnya akad yang dilakukan itu tidak sah, fasid, akad itu tidak sah. Itu konsekuensinya, akad yang dilakukan tidak sah. Adapun pembayaran tebusan fidyah tidak ada. Nah, kemudian amma binisbati liqat'i syajaril harami wa nabati alladhi lam yazra'uhu al-adamiyyu, adapun terkait qat'i syajaril haram, memotong pohon, pepohonan tanah suci. Iya. Tangnya kah atau dahannya, rantingnya. Ya. Daunnya, wanabati, dan tumbuhan tanah suci. Alladzi lam yazra'ul adamiyyu. Pepohonan dan tanaman yang tidak ditanam oleh manusia, yakni yang tumbuh liar. Sebenarnya telah lewat penjelasannya, itu yang tidak boleh diganggu. Kecuali perkecualian yang telah lewat, yaitu idkhir. Naam. Adapun yang ditanam, dibudidayakan oleh manusia, sengaja ditanam, ya, dibudidayakan oleh manusia, maka itu tidak punya kehormatan, ya, tidak punya kehormatan tanah suci dan pepohonan, tumbuh-tumbuhan yang tumbuh liar yang Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan tanpa campur tangan manusia di situ. Nah, itu jika ada yang memotongnya, memangkasnya dan seterusnya, ya, pelanggaran aturan terhadap tanah suci, tanah haram, maka fatudmanu syajaratu shagiratu urfan bisyatin wa ma fauqaha bibaqaratin, maka tudmanu syajaratu shagirah urfan, pohon yang kecil, yang tergolong kecil secara tinjauan urf, adat. Menurut tinjauan adat, pohon itu tergolong pohon yang kecil kategorinya, maka diganti, ya, bisyatin dengan menyembeli seekor kambing. Wa ma fauqaha bibaqaratin, dan pohon yang kategorinya termasuk pohon besar menurut tinjauan adat, maka diganti dengan menyembeli seekor sapi. Wa yadmanu nabatu wal waraku, dan an-nabat, tanaman, tanaman, tanaman kecil, ya, yang tumbuh, dan al-waraq, al-waraq, daun-daun yang dipetik, ya, atau tadi tanaman kecil, tumbuhan kecil yang dicabut, misalnya dipotong, dan daun-daun yang dipetik, ya, diganti biqimatihi, dengan harganya, dihargai berapa harganya, ya, maka dibayar dengan, diganti dengan harganya, li'annahu mutaqawwam, maka karena sesungguhnya itu jenisnya mutaqawwam, artinya bisa dinilai dengan harga, bisa dihargai, ya, bisa dihargai dengan nilai uang, mutaqawwam, ya, ada qimahnya, ada nilai harganya, maka dinilai dengan harganya sekian, maka diganti dengan itu. Hadza idza kana murtakibal mahdhuri muta'ammidan, ini apabila, ya, murtakibal mahdhur, pelaku pelanggaran tersebut muta'ammidan, sengaja melakukannya, sengaja melakukannya, sadar tahu ada larangan itu tetapi dia sengaja melanggar. Ammal jahilu wan nasi fala syai alaihima. Ammal jahilu, adapun yang tidak tahu hukum, tidak mengerti hukum. Wan nasi, orang yang lupa. Dia tahu hukum tapi ketika itu lupa, lupa dengan hukum itu. Ya, kemudian dia melanggar, fala syai alaihima, maka tidak ada konsekuensi hukum, ya, atas keduanya. Dimaafkan, ya, dan tidak ada konsekuensi hukum atas. Nah, selesai pembahasan ini. Al-mas'alatu tsalitsatu, masalah yang ketiga. Fil hadi wa ahkami, tentang hadi, tentang hewan hadi dan hukum-hukumnya. Al hadi, hewan hadi, ma yuhda ila al baitil haram, ma yuhda ila al baitil haram, yaitu hewan yang diperuntukkan untuk disembelih, ya, di Baitul Haram, min bahimatil an'am, berupa bahimatil an'am. Hewan-hewan ternak. Al-an'am jenisnya yaitu al-ibili wal-baqri wal-ghanam. Unta, sapi, kambing. Taqarruban ila Allah Ta'ala. Taqarruban itu dilakukan dalam rangka apa? Niatnya taqarruban ila Allah Ta'ala. Ya. Untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Tayyib itu yang disebut dengan hadi. Nah, jadi kurban persembahan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Kurban persembahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di sembelihnya di sekitar Al-Baitul Haram, yuhda ila Al-Baitul Haram, maka disebut hadi. Nanti akan kita pelajari tentang udhiyah. Kita pelajari nanti tentang udhiyah, yaitu kurban-kurban persembahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di luar tanah suci. Nah, itu udhiyah. Adapun persembahan, kurban persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yang dibawa ke Al-Bait Al-Haram, ke Ka'bah, disembeli di tanah suci sekitar Ka'bah, maka itu disebut hadi, ma yuhda ila al-Bait Al-Haram. Tayyib, yang dibawa ke Al-Bait Al-Haram, ya, persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala, disembeli di sekitar Bait Al-Haram, Ka'bah, di tanah suci. Nah, disebut apa? Hadi. Anwa'ul hadi, jenis-jenis hadi, jenis-jenis hadi, al-awwal, hadi tamattu' wal qiran, hewan hadi, tamattu' dan qiran. Sudah pernah disinggung dan digambarkan bahwa jenis manasik ada tiga. Ifrad, yaitu menyendirikan manasik haji dalam safarnya untuk menunaikan ibadah haji, dia hanya berihram untuk haji, tidak umrah, hanya haji yang dia kerjakan. Jadi dalam safarnya itu ibadah yang dia dapatkan hanya haji, dia tidak dapat umrah. Itu ifrad. Yang kedua, qiran. Qiran yaitu menggandeng manasik haji dan umrah. Pelaksanaannya, ya, bersama-sama. Jadi ihramnya ketika berihram, niatnya adalah mengerjakan haji dan umrah sekaligus bersamaan. Ya, ini yang dikerjakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, qiran. Berarti dalam safar tersebut mendapatkan dua ibadah, haji dan umrah dengan satu safar. Kemudian yang ketiga, tamattu. Tamattu adalah orang yang berihram di miqat dengan niat untuk mengerjakan umrah terlebih dahulu. Sesampainya di Makkah, langsung mengerjakan manasik umrah, selesai tuntas, kemudian dia tahallul, lepas dari ihram sudah tahallul, bebas, bersenang-senang, karena sudah lepas dari aturan ihram. Kemudian di hari tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah berihram kembali, berihram lagi untuk berhaji. Untuk berhaji. Jadi juga dapat dua ibadah, yaitu haji dan umrah. Hanya saja bedanya antara qiran dan tamattu. Qiran, dia sejak dia mulai berihram di miqat, tiba di Makkah, ya, sampai tanggal 8 Dzulhijjah dan seterusnya, waktu penunaian ibadah haji, dia berihram. Dan dia tidak bisa tahallul sampai menyelesaikan haji. Ya. Adapun tamattu, ihramnya hanya untuk umrah dulu, sehingga ketika sampai di Makkah berumrah dulu, selesai umrah, dia tahallul, lepas dari aturan ihram. Kemudian tanggal 8 Dzulhijjah berihram lagi untuk hajinya. Ya, sampai hajinya selesai dan tahallul dari hajinya. Itu bedanya. Tetapi sama-sama antara qiran dan tamattu, persamaannya apa? persamaannya dengan satu safar dapat dua ibadah, haji dan umrah. Dan tamattu inilah yang dipilihkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, tentunya wahyu dari Allah, itu yang diperintahkan oleh Nabi, itu yang diperintahkan oleh Nabi kepada para sahabat. Itu yang diperintahkan oleh Nabi kepada para sahabat. Ya, dalam perjalanan sebelum tiba di Makkah, agar mereka mengubah ya ihram mereka menjadi tamattu, kecuali yang terlanjur membawa hewan hadi bersamanya ya dari rumah, seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa mengubahnya. Adapun yang tidak bawa hadi, maka diperintahkan mengubah jadi tamattu. Oleh karena itu yang lebih utama yang dipilihkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk para sahabat. Nah, yang jelas dua-duanya menghasilkan dua ibadah dengan satu safar, yaitu haji dan umrah. Beda halnya dengan ifrad. Ifrad dalam safar itu hanya menghasilkan haji, tidak dapat umrah. Jelas? Nah, karena dapat nikmat yang besar, yaitu dengan satu safar, rangkaian satu safar dapat dua ibadah, haji dan umrah, maka sebagai satu wujud perwujudan, ya bentuk perwujudan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini, diwajibkanlah menyembelih hadi. Diwajibkanlah menyembelih hadi. Hadi tamattu akhiran. Ini diistilahkan dengan hadi syukran. Diistilahkan dengan apa? Hadi syukran. Hari dalam rangka bersyukur kepada Allah, karena dapat dua ibadah dalam satu safar. Wa huwa wajibun ala man lam yakun hadiral masjidil haram. Nah, berarti yang hajinya ifrad tidak wajib hadi tamattu dan qiran. Karena ini namanya saja hadi tamattu dan qiran ya, untuk yang tamattu dan qiran. Sebut apa tadi hadi? Syukran. Wajib. Alaman lam yakun hadir al masjidil haram. Wajib atas jamaah haji yang bukan termasuk orang-orang yang tinggal penduduk ada beberapa pendapat, ada yang mengatakan hadir al masjidil haram, yakni bukan penduduk lamman lam yakun hadir masjidil haram, maksudnya bukan penduduk Makkah. Bukan penduduk Makkah. Jadi dia datang berhaji dari luar Makkah. Ada yang berpendapat bukan penduduk Makkah dan selain Makkah yang masuk dalam area tanah suci, batas tanah suci. Jadi bukan penduduk tanah suci, bukan penduduk tanah haram, tanah suci. Tanah suci kan bukan hanya Makkah ya. Ada batas-batasnya. Yang jelas dia tinggal di luar batas tanah suci. Berarti dia terkena kewajiban ini. Adapun pendapat Asy-Syafi'i, ya di antara pendapat Asy-Syafi'i mengatakan, yaitu orang yang berangkat berhaji sebagai musafir yang terkena hukum mengqasar sholat, artinya dia tinggal di luar area tanah suci, di wilayah yang perjalanannya dari tempat tinggalnya ke tanah suci itu dianggap safar, yang mengqasar sholat. Jadi itu terhitung safar. Nah, tadi disinggung, kenapa diwajibkan ini? Karena ini merupakan wujud syukur kepada Allah, karena dalam perjalanan safar tersebut, dengan satu safar dapat dua ibadah, haji dan umrah. Adapun orang yang merupakan penduduk Makkah sendiri atau penduduk tanah suci, ya, atau dia bukan jarak safar ke Makkah berhaji, ya, tidak terkena kewajiban ini. Tidak terkena kewajiban ini. Nah, wa huwa damu nusukin la jubran. Dan hadis tamattu' qiran ini tergolong damu nusuk, yaitu darah yang dialirkan pada penyembelihan hadi, ya, sebagai nusuk, ya, sebagai nusuk persembahan dalam rangka mensyukuri Allah Subhanahu wa taala. La jubran bukan dalam rangka menutupi kekurangan dalam pelaksanaan haji dan umrah. Bukan jubran, yakni menutupi kekurangan dalam pelaksanaan suatu perkara wajib. Akan datang nanti tentang jubran, dan sudah lewat singgung pada pembahasan kewajiban-kewajiban haji. Ya, jika ada kewajiban haji yang tidak dikerjakan, maka ditutupi dengan bayar dam, ya, menyembeli, ya, hewan haji sebagai dam jubran, sebagai penutup kesalahan itu. Nah, ini bukan kesalahan, tapi dalam rangka bersyukur. Nusuk, bersyukur kepada Allah. Liqali ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala, faman tamatta' bil umrati ilal hajji, barang siapa bersenang-senang, ya, dengan mengerjakan umrah, setelah selesai dari umrah dia bersenang-senang dengan tahallul, lepas dari ihram menuju haji, ketika tiba waktunya, famastaisara minal hadi. Sisi tamattu'nya sudah dijelaskan tadi, karena dia selesai dari umrah, lepas dari ihram, tamattu', tahallul dia. Dia tahallul sehingga tidak terikat aturan-aturan ihram, bebas berpakaian apa saja, pakai minyak wangi dan seterusnya, semuanya bisa dilakukan hal-hal yang orang yang hajinya qiran, hajinya ifrad enggak bisa, karena mereka masih berihram. Sementara tamattu bisa, karena dia tahallul dari umrahnya selesai. Kapan dia ihram lagi? Nanti 8 Dzulhijjah. Sedangkan orang yang hajinya ifrad, qiran, ya, mereka masih berihram, sehingga tidak bisa bersenang-senang, ya, dengan hal-hal yang asalnya mubah tetapi terlarang saat ihram. Sementara yang tamattu bisa, karena dia tahallul dari umrah, bebas. Itu makna faman tamattu bil umrati ilal hajji famastaisara minal hadi, maka wajib mempersembahkan hewan hadi yang termudahkan baginya. Al-Baqarah 196. Baik. Fa'in iya, coba bawa, ambilkan mushaf. Mushaf. Ini mushaf. Mushaf. Nah, ini potongan ayat ya. Kurang lengkap. Nah, kita lihat Al-Baqarah 196. Nah, ini potongan ayatnya ini faman tamattu bil-umrati ila hajji famastaysara minal hadi. Ya. Kelanjutannya nanti akan disebutkan. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ. Nih, setelahnya Pak, ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. Nih. Ini harusnya ditampilkan ayat ini karena di sini katakan wajibun ala man lam yakun hadiral masjidil haram. Hukum ini wajib bagi orang yang bukan ya termasuk kategori yang tinggal di sekitar Masjidil Haram dengan perbedaan pendapat yang telah dinukil penduduk Makkah atau penduduk tanah suci dan yang lainnya tadi yang dinukil. Di sini dikatakan Allah Taala mengatakan dzalika, yakni kewajiban bayar hadi tadi untuk orang yang tamattu liman lam yakun, bagi orang yang lam yakun ahluhu, keluarganya ya tidak hadir di Masjidil Haram, artinya bukan penduduk sekitar Masjidil Haram ya, bukan penduduk Makkah, bukan tanah suci, atau dia bukan penduduk sekitar Masjidil Haram yang membutuhkan safar untuk bisa ke Masjidil Haram. Nah, dengan demikian yang termasuk penduduk Makkah, penduduk tanah suci dan seterusnya tadi, dia termasuk dalam kategori ahlu hadir masjid haram, berarti tidak terkena kewajiban ini. Fa in adima al hadiya aw thamanahu, apabila dia tidak mendapatkan hewan hadi untuk disembeli, aw thamanahu, atau tidak punya uang seharga hewan hadi tersebut, ya, Soma salasata ayamin fil hajj, dia berpuasa 3 hari saat berhaji. Di tengah-tengah pelaksanaan haji dia berpuasa 3 hari. Wa yajuzu siyamuha fi ayami tasyrik, dan boleh mengerjakan puasa 3 hari itu di hari-hari tasyrik. Ini perkecualian. Ya. Adapun selain perkecualian ini, secara umum hari-hari tasyrik adalah hari-hari yang diharamkan berpuasa. Tapi untuk ya mereka boleh. Wa sab'atan idza raja' ila ahli, dan berpuasa 7 hari apabila dia telah kembali ke keluarganya, sudah pulang dari safarnya, dia genapkan ya menjadi 10 hari dengan berpuasa lagi 7 hari. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kelanjutan ayat ya. Faman tamatta' bil umrati ila al-hajj famastaysara min al-hadi. Kelanjutannya ini, faman lam yajid fa siyamu thalathati ayamin fil hajj wa sab'atin idza raja'tum. Barang siapa tidak mendapatkan hadi tersebut, tidak bisa menyembelih hadi yang diwajibkan di atas, maka gantinya adalah puasa 3 hari di hari-hari dia berhaji, dan boleh jatuhnya puasa itu di hari-hari tasyrik, ada rukhsah di situ. Wa sab'atin idza raja'tum, dan 7 hari apabila kalian telah pulang. Jelas? Nah, mungkin muncul pertanyaan secara nas yang diwajibkan bayar hadi syukron di ayat ini adalah al-mutamatti', faman tamatta'. Maka qiran dalilnya apa? Dalilnya qiyas. Memiliki hukum yang sama berdasarkan metode qiyas, karena sama-sama mendapatkan, menghasilkan dua ibadah, haji dan umrah dengan satu safar. Beda dengan ifrad. Ifrad tidak masuk di sini karena hanya dapat haji. Kemudian penutupnya, wa yustahabbu lil haji, disunnahkan bagi orang yang berhaji, an ya'kula min hadiyit tamattu'i wal qiran, disunnahkan baginya untuk memakan sebagian dari daging hadi, tamattu' dan qiran yang dia sembelih. Ini sunnah. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah SWT, fakulu minha, maka makanlah kalian darinya, dari hewan hadi kalian. Wa at'imul qani'al mu'tar, dan beri makanlah fakir miskin. Ya, beri makanlah fakir miskin, ini bersedekah kepada fakir miskin, baik yang meminta maupun yang tidak meminta. Yang jelas dia fakir miskin, maka beri makan, yakni bersedekah. Jadi sebagian perintah Allah Taala di sini, sebagian dari hewan hadi itu dimakan sendiri oleh orang yang pemiliknya yang menyembelih hadi tersebut, ya, dan sebagiannya disedekahkan kepada fakir miskin. Nah, ini dulu, ya, satu tadi tamattu'ul qiran itu hadis syukran. Nah, yang lainnya kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, bi'idznillahi ta'ala. Tafadhal, jazakumullah khairan.